dalam riwayat Al-Bukhari, wa fi Al-Bukhari min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha, falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fadhakara dhalika lah wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthul Qur'an. Artinya, dinukilkan pula melalui jalur yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, bahwa ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa seorang lelaki mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa, lalu orang itu mengulang-ulangnya. Ketika pagi hari dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menyebutkan hal itu seakan dia meremehkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini yaitu keutamaan dari membaca surat surat Al-Ikhlas, yaitu dia sepertiga dari Al-Qur'an. Sepertiga dari Al-Qur'an. Dan kalau kita perhatikan perkataan para ulama tentang makna sepertiga dari Al-Qur'an, makna sepertiga dari Al-Qur'an, yaitu misalkan yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa makna sepertiga Al-Qur'an adalah Al-Qur'an dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama yaitu yang berkaitan dengan tauhid, dan bagian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum dan halal dan haram dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan sejarah ataupun kisah-kisah, baik kisah yang terdahulu yang akan datang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari sepertiga Al-Qur'an. Coba perhatikan sekarang perkataan-perkataan para ulama tentang sepertiga dari Al-Qur'an. Di antaranya perkataan tersebut yaitu perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wats-tsawabu ajnas mukhtalifatun kama annal amwal ajnas mukhtalifah min mad'umin wa mashrubin wa malbusin wa maskunin wa naqdin wa ghairi dhalik. Wa idza malaka ar-rajulu min ahadi ajnasil mal ma ya'dilu alf dinar mathalan lam yalzam min dhalika an yastaghni an sa'iri ajnasil mal. Bal idza kana indahu mal wa huwa ta'amun fa huwa muhtajun ila libas wa maskanin wa ghairi dhalik. Wa kadhalika in kana min jinsi ghairi naqdi fa huwa muhtajun ila ghairi. Wa in lam yakun ma'ahu illa naqd fa huwa muhtajun ila jami'il anwal allati yahtaju ila anwa'iha wa manafi'iha. Wal fatihatu fiha min al manafi' thana'un wa du'a'un mimma yahtaju an-nasu ilayhi ما لا تقوم قل هو الله احد مقامهم في ذلك وان كان اجرها عظيما فقد فذلك الاجر العظيم انما ينتفع به صاحبه ما اجر فاتحه الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحه لم تصح صلاته ولو قدر انه قرا القران كله الا الفاتحه لم تصح صلاته لان معاني الفاتحه fiha al-hawaij al-asliyah allati la budda lil ibadi fiha minha. Artinya pahala itu bermacam-macam. Sebagaimana harta juga bermacam-macam. Harta misalkan ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada tempat tinggal, dan ada uang dan yang lain-lainnya, ya. Dan apabila seorang manusia memiliki salah satu jenis dari harta, maka yang mana jenis dari harta tersebut misalkan senilai dengan 1000 dinar, maka bukan berarti dia tidak butuh kepada harta-harta yang lain. Tidak butuh kepada harta-harta yang lain. Misalkan dia punya rumah, harga 500 juta ataupun harga 1 miliar, maka pada saat itu, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rumah ini bukan berarti dia tidak butuh kepada pakaian, tidak butuh kepada uang, tidak butuh kepada mobil, tidak butuh kepada alat transportasi, tidak. Tetapi rumah ini adalah salah satu jenis harta yang mana dia membutuhkan yang lain. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula jika seorang mempunyai uang, maka dia membutuhkan kepada yang lain. Meskipun ya, jika kalau seandainya dia tidak memiliki kecuali uang, maka ia akan membutuhkan kepada jenis-jenis yang lain. Nah, begitu juga surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan misalkan di dalamnya terdapat pujian, di dalamnya terdapat doa yang mana sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang tidak ada hal itu di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, lihat, yang tidak ada hal itu dalam surat Al-Ikhlas. Meskipun ya seorang surat Al-Ikhlas misalkan dia sepertiga Al-Qur'an. Tetapi ketika dia sholat, dia tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis, oleh para ulama, itulah yang disebut dengan sepertiga dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, bagian yang pertama tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang berkenaan dengan ahkam, hukum-hukum, halal dan haram. Yang ketiga, yang berkaitan dengan kisah-kisah. Atau para ulama membagi menjadi 3 dengan bagian yang lain. Misalkan, kisah itu dihapus, diganti dengan janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Jadi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kul huwallahu ahad, di dalamnya sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran maksudnya karena di dalam Al-Quran, di dalam kul huwallahu ahad menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang pertama atau pelajaran pertama dari hadis ini. Bahwa ini adalah keutamaan dari surat surat Al-Ikhlas. Bahwa surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kemudian yang kedua, tadi saya sebutkan makna dari sepertiga Al-Quran. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu menulisnya? Makna dari sepertiga Al-Qur'an yaitu bahwa Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada namanya hukum-hukum tauhid, ya. Ada namanya tauhid, ada namanya hukum-hukum, ada namanya kisah ataupun janji atau ancaman, ya. Nah, sedangkan Al-Qur'an Al-Ikhlas menyebutkan di dalamnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang menarik dari hadis ini juga yaitu bahwa para sahabat Nabi, salah satu keutamaan mereka adalah apabila ada kesalahan maka langsung diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya shallallahu wasallamuhu wa barakatuhu alaihi. Di antaranya hadis ini bahwa apabila para sahabat Nabi radhiyallahu anhum salah, maka mereka langsung diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau benar, mereka langsung diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Ya. Misalkan contoh tentang hadis tentang tayamum. Ada seorang yang junub, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang yang junub tersebut karena dia takut mandi, karena mungkin saking dinginnya musim dingin, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang tersebut fatamarra kama tamarrugu dabba. Artinya dia berguling-guling sebagaimana kucing berguling-guling di pasir. Ya. Maka hal ini diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Artinya cukup kamu hanya mengucapkan dengan tanganmu seperti ini, yaitu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mencontohkan bagaimana tata cara tayamum. Lihat, ini keutamaan sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi lain setelah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ini yang membuat kita akhirnya berpemahaman dengan pemahaman salafus saleh, bermanhaj dengan manhaj salafus saleh. Karena salah satu keutamaan mereka, apabila mereka mengamalkan sebuah agama, kalau keliru mereka dapat teguran, dapat perbaikan dari Rasulullah ataupun sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun benar, maka mereka dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wasalamuhu wa barakatuh alaih. Seperti hadis ini, ya. Orang ini membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Ya, sebentar. Ya, orang ini mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ada dua aktor di situ. Ada orang baca surat Ikhlas diulang-ulang, kemudian dia mendengar si orang ini. Nah, orang ini menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan si fulan ini. Ka'annahu taqalluha, seakan-akan dia menganggap remeh, menganggap sesuatu yang kok diulang-ulang, ngapain gitu. Mungkin si fulan ini dia salatnya seperti ini, Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu, rakaat ketiga begitu. Ya. Rakaat keempat begitu. Ya, artinya dia ulang-ulang salatnya seperti itu, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dulu juga saya kecil masih mendengar orang-orang kalau ada surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian baca surat yang lain. Di beberapa masjid seperti itu. Ya, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Nah, ini mungkin mengambil dari riwayat ini. Kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat mungkin mengambil dari riwayat tersebut. Yang jelas para ikhwah sekalian, orang yang ini mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia meremehkan, meremehkan perbuatan tersebut. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya ia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertiga dari Al-Qur'an tersebut ini menunjukkan bahwa islah, pembetulan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kesalahan orang ini. Ya, bahwa tidak remeh membaca begitu, tidak remeh. Nah, ini kan menunjukkan keutamaan sahabat. Apa dari sisi mana keutamaannya? Kalau mereka keliru, maka dia apa? Dibenarkan oleh syariat, oleh pembuat syariat ataupun oleh penyampai syariat. Pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala, penyampai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil yaitu yang keempat kalau tidak salah, yaitu boleh seseorang dalam sholatnya mengulang-ulang Al-Fatihah, mengulang-ulang Al-Ikhlas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Boleh. Pelajaran yang keempat. Boleh di dalam surat seseorang di dalam sholatnya mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima dari hadis ini yaitu bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk berbuat bid'ah. Hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk berbuat bid'ah. Bagaimana ceritanya? Jadi begini, sebagian orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, adanya sesuatu yang mengada-ngada dalam agama, tetapi dia baik, dianggap baik, kenapa tidak boleh dikerjakan? Seperti misalkan sekarang, biasanya hari ini orang banyak mengirimkan mohon maaf lahir batin, selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, seperti itu. Maka ini baik, meminta maaf. Akan tetapi ketika dibatasi dengan masuknya awal Ramadan, maka ini memerlukan dalil, ya, memerlukan dalil. Maka mereka sebagian berhujjah dengan hadis ini, berdalil, beralasan dengan hadis ini. Lihat, sahabat saja membuat sesuatu yang baik. Maka kita katakan, iya, sahabat membuat sesuatu yang baik, kemudian setelah itu ditanyakan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman sekarang ketika agama sudah sempurna, satu itu bantahannya. Yang kedua, berarti kalau sempurna tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibuat-buat lagi. Yang kedua, yaitu kalau sekarang, kalau dahulu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu sekarang bertanya kepada siapa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya standar pertanyaan tersebut tidak bisa ditanyakan kepada seorang pun kecuali kepada pemberi penyampai syariat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran sebagai amalan untuk berbuat bid'ah. Karena sebagian orang mengatakan bahwa kalau para sahabat diperbolehkan untuk membuat-buat, maka kami pun diperbolehkan seperti itu. Ya, yang penting kan niatnya. Yang penting kan niatnya baik. Maka kita katakan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ketika membuat sesuatu dalam ibadah, maka langsung kalau itu benar dibenarkan oleh Rasulullah SAW, disetujui, dan yang itu akhirnya menjadi apa? Menjadi sebagai persetujuan Rasulullah SAW. Makanya di dalam definisi hadis, hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa disandarkan hal itu di dalam melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang keutamaan membaca surah Al-Fatihah. Penekanan tentang keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Afwan, salah tersebut. Penekanan membaca surat keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Dengan apa penekanannya? Dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadih. Sumpah itu pengertiannya apa? Yaitu mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Mengucapkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil dari hadis ini. Dan hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis rahimah hafizahullah ta'ala berkata, wa rawal Bukhari an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi aya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'an fi laylah. Artinya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan pula dari Abu Sa'id, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, apakah salah seorang kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dhalika, saya bacakan dulu bahasa Arabnya biar mudah. Fasyaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Faqala Allahu Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Hal itu terasa berat bagi mereka dan mereka berkata, siapa di antara kalian yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bersabda, Allah Al-Wahid As-Samad adalah sepertiga Al-Qur'an. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ingin mengajak para sahabat untuk berpikir tentang ada surat dalam Al-Qur'an yang pahalanya sepertiga Al-Quran, ataupun kandungannya sepertiga Al-Quran. Ya, kandungannya sepertiga Al-Quran. Maka karena para sahabat tidak mengetahui akan hal itu, maka mereka menghukumi secara lahiriah. Bahwasanya sepertiga Al-Quran berarti ya 10 juz satu malam. Ya, 10 juz satu malam. Makanya mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah di antara kami yang sanggup melakukan itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka dan kata-kata siapakah yang sanggup ini bukan berarti para sahabat ya tidak banyak baca Al-Qur'annya di malam hari. Tidak, akan tetapi kalau itu dilakukan setiap hari lumayan untuk menyulitkan seseorang. Nah, itu maksudnya. Ya. Kalau itu dilakukan setiap hari maka itu juga sangat lumayan untuk menyulitkan seseorang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allahul Wahidus Samad Tsulutsul Qur'an." Allah yang tunggal, yang bersandar seluruh makhluk kepadanya adalah sepertiga Al-Qur'an. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Yang pertama yaitu metode pendidikan atau metode pengajaran. Metode pengajaran yaitu dengan menarik perhatian dari yang diajar. Ya, dari murid yang diajar. Mengambil perhatian dari murid yang diajar. Lihat Rasulullah SAW di sini, beliau menyampaikan bagaimana cara untuk menarik perhatian, ya, terutama mungkin baru-baru pagi begitu ya, ataupun pas waktu pengajian. Ah, ini penting ini untuk menarik perhatian, ya. Jadi paling susah memang mendengarkan, membuat orang mendengarkan perkataan kita, apalagi seorang yang orang tersebut belum kenal kita. Ya, belum kenal kita. Maka ini saya sering singgung dalam kajian-kajian. Kalau seandainya ada pengajian, maka yang jamaah yang hadir itu sudah mulai memperhatikan perkataan yang berkata di hadapannya, maka itu adalah salah satu nilai poin penting. Ya, karena dengan itu jamaah akhirnya fokus terhadap apa yang disampaikan. Makanya dari pertama yang menyampaikan pengajaran harus benar-benar mengambil hati dari orang yang diajarkan. Ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku beritahukan kepada sesuatu yang merupakan dosa besar? Dosa-dosa besar. Orang kan langsung apa itu? Jadi pikiran-pikiran yang dulunya, yang asalnya itu mungkin mikirin kantor, mikirin istri, mikirin anak, mikirin kawan, mikirin ini dan semisalnya, hilang, langsung tertuju kepada pikiran tersebut. Maka ini metode pendidikan. Dan sering Rasulullah SAW juga menyebutkan angka-angka agar orang berpikir. Misalkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 yang membinasakan. Apa tuh? Itu langsung, ya, langsung pikirannya itu menjadi fokus. Yang asalnya tashattatul afkar, dalam bahasa Arabnya pikirannya itu bercabang-cabang kemana-mana, ya, mungkin hari ini tugas belum selesai, ya. Jadi orang masuk kantor itu kan, misalkan orang-orang yang kantoran, orang masuk kantor itu kebanyakan dari mereka menghela nafas, ini di kantor pekerjaan ini yang akan digawe. Jadi terbayang sudah bagaimana sumpek dan tidak nyamannya suasana kantor tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu harus dihilangkan, ya. Ini paling sulit membuat orang seperti itu, dan itu dicontohkan sudah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berhasil. Ya, buktinya berhasil bagaimana? Lihat, para sahabat langsung menjawab. Langsung bisa menjawab, ya. Artinya mereka benar-benar konsen dengan apa yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama, yaitu metode pengajaran yang diajarkan oleh Rasul adalah menarik perhatian orang yang diajar. Baik itu dengan pertanyaan, baik itu dengan menyebutkan sesuatu yang menunjukkan kepada agar seseorang ditarik perhatiannya, dan itu penting dalam pengajaran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah al-hukmu 'ala syai hukmuhu 'ala dhahirihi. Artinya, menghukumi sesuatu itu menghukumi sesuai dengan lahirnya. Ya. Adapun masalah hati kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa kita masuk-masuk dalam masalah hati orang. Lihat, para sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'an fi lailah?" Apakah salah seorang dari kalian lemah ataupun sanggup untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Maka para sahabat menghukuminya secara lahir. Sepertiga Al-Qur'an ya berarti 10 juz, ya. Makanya mereka langsung mengatakan, "Ayyuna yutiqu dzalik ya Rasulullah?" Siapa di antara kita yang sanggup untuk melakukan hal itu? Maksudnya kalau setiap malam seperti itu lumayan. Siapa yang sanggup untuk melakukan seperti itu? Lihat, ini para sahabat menghukuminya secara lahir. Adapun masalah hati, kita tidak bisa. Ya, la tatadakhal fi niyat. Jangan sampai kita masuk ke dalam masalah hati. Oh, kok orangnya enggak ikhlas tuh? Siapa yang bilang? Ya, hal syaqaqta 'an qalbi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga tahu hatinya ikhlas atau tidak ikhlas? Enggak. Ini terjadi ketika seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah namanya Abu Umamah, beliau membunuh seseorang yang musuh, seorang musuh yang sudah tidak berdaya dan mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dibunuhlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda, hal qatalta ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu ceritanya Usamah ibn Zaid kalau tidak salah, ya. Usamah, ya. Ya, Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal qatalta ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau mengucapkan apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lihat di sini agungnya ucapan la ilaha illallah. Maka Usamah ibn Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, innama qalaha makhafatas silah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia mengucapkan itu karena takut pedang. Takut pedang. Ya. Karena dia pengecut terhadap pedang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala syaqaqta 'an qalbi hatta ta'lama min ajli dzalik qalaha am la man laka bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Subhanallah. Artinya, "Afala syaqaqta 'an qalbi?" Apakah engkau tidak membelah dadanya sampai kamu mengetahui dari tujuan apa dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah dia mengucapkan karena berharap pahala dari Allah atau karena dia takut terhadap pedang? Maka kata Usamah ibn Zaid, lihat ini beratnya membunuh seseorang, ya. "Fama zala yaquluha hatta wadittu anni lam uslim illa yawma idzin." Artinya, masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan itu sampai aku bercita-cita, aku belum masuk Islam kecuali hari itu. Artinya, ya, tinggalkan aja dah Islam yang ini, aku sekarang masuk Islam, daripada dulu aku masuk Islam membunuh orang, gitu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa permasalahan hati tidak bisa kita nilai seseorang, ya. Permasalahan hati kita tidak bisa nilai seseorang. Misalkan seorang suami punya istri dua, maka seorang istri menuduh suaminya, pian lebih cinta kepada yang pertama. Maka, sudahkah engkau membelah dadaku? Manis benar, pokoknya pagi ini manis benar kita. Belum puasaan lagi. Ya, sudahkah engkau membelah dadaku? Nah, itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus judul kajian itu, sudahkah engkau membelah dadaku? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, permasalahan hati kita tidak bisa menilai. Nahkumu 'ala dhahir. Lihat, hakim pun begitu juga, al-hukmu 'ala dhahir. Artinya, hukum menghukumi seseorang di atas lahiriahnya. Tidak bisa kita menghukumi seseorang di atas batinnya. Orang itu ria, orang itu ujub, orang itu tidak ikhlas, orang itu sombong, orang enggak bisa. Ya, akan tetapi kita menghukuminya secara zahir. Kemudian pelajaran selanjutnya yang menarik dari hadis ini juga yaitu bahwa terjadi perdebatan di antara para ulama tentang ucapan-ucapan atau firman-firman yang adanya ada di dalamnya qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbinnas. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Surat-surat yang dimulai dengan qul ini, sebagian ada yang mengatakan qul itu enggak masuk. Ya, karena qul itu adalah perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan qul itu tidak masuk kepada ayat. Jadi ayatnya hanya ya ayyuhal kafirun atau Allahul wa Allahus samad. Seperti yang ini. Permula pendapat ini dimulai dari mana? Faqala Allahul wahidus samad. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ulama mengatakan bahwa mungkin saja awal-awal surat itu enggak pakai kul semuanya. Allahus samad. Lam yalid qul huwallah. Huwallahu ahad, Allahus samad, begitu ya. Nah, dalilnya apa? Ini. Dalil mereka adalah ini. Tetapi wallahu alam para ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa kesepakatan kebanyakan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in bahwa surat-surat yang ada qul memang seperti itu. Turunnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang memakai apa? Qul. Buktinya apa? Ya. Buktinya qul huwallahu ahad dalam riwayat sebelumnya. Ya, dalam riwayat sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul huwallahu ahad. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat, bukan menyebutkan perintah dari Allah, tidak. Karena arti qul apa, Pak? Katakanlah. Jadi para ulama sebagian mengatakan katakanlah itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu bukan suratnya, gitu loh. Paham ya? Itu bukan ayat dalam suratnya, bukan. Tetapi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu wasallam wa barakatuh alaihi. Jadi begitu, ya. Tetapi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah memang awal surat dari awal ayat yaitu dengan memakai kata-kata qul. Buktinya apa? Lihat hadis sebelumnya, hadis riwayat Bukhari. Yaitu ayajizu ahadukum an yaqra'a qul huwallahu ahad. Apakah salah seorang dari kalian bahwa seseorang laki-laki mendengar seseorang membaca qul huwallahu ahad. Lihat. Ya, di sini ada kata-kata qul huwallahu ahad. Itu berarti memang awal ayatnya dengan memakai kata-kata apa? Qul. Wallahu alam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas ini, pelajaran selanjutnya, surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang menunjukkan kepada tauhid. Ya. Tiga tauhid dalam ilmu akidah ada dalam surat Al-Ikhlas. Tiga tauhid dalam ilmu akidah ada dalam surat Al-Ikhlas. Coba perhatikan sekarang. Kita tahu bahwa dalam ilmu akidah ada tauhid, yang pertama yaitu tauhid rububiyah, kemudian yang kedua yaitu uluhiyah, yang ketiga yaitu asma wa sifat. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini pembagian bukan trinitas, bukan. Pembagian ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Setelah istiqra, istiqra itu penelitian yang mendalam dari Al-Qur'an seluruhnya dan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka mentauhidkan Allah, menjadikan Allah itu tunggal, satu, esa, ahad, itu dibagi menjadi tiga, yaitu rububiyah yang berkaitan dengan kekuasaan, kemudian uluhiyah yang berkaitan dengan ibadah, kemudian asma wa sifat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas terdapat itu. Misalkan kita tulis qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang esa. Di sini Allah ya berkaitan dengan uluhiyah. Berkaitan dengan apa? Uluhiyah, yaitu katakanlah Allah, yaitu yang disembah. Allah itu artinya apa? Ilah. Ilah artinya ma'luh, yaitu yang disembah. Katakanlah dialah Allah yang disembah, yang tunggal. Nah, ini menunjukkan kepada apa? Uluhiyah. Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Allahus Samad ya, ini artinya Allah lah yang bersandar seluruh makhluk kepadanya. Ini masuk ke mana? Rububiyah. Ya, bahwa dialah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Ya. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ah, masuk mana? Hah? Bisa masuk asma wa sifat, bisa juga masuk kepada rububiyah. Ya. Asma wa sifat di antaranya Allah, Ahad, As-Samad, asma wa sifat. Jadi tiga ayat ini dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini masuk mana? Asma wa sifat. Ya, tidak ada yang semisal dengannya, nama-nama dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Artinya lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisal dengannya seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dari qul huwallahu ahad ini terdapat tauhid yang tiga tersebut, ya. Ini bukti nyata bahwa pembagian tauhid ini bukan mengada-ngada. Dan ini untuk memudahkan seorang muslim memahami bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Wa ahlul ilmi qad takallamu fi bayani wajhi kauni hadhi surah ta'dilu thuluth al-Qur'an wa dhakaru fi dhalika ajwibatan 'adidah wa ahsanaha kama yadhkuru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah huwa al-jawab al-manqul an Abi al-Abbas ibn Suraysh haythu qala ma'nahu unzila al-Qur'an 'ala thalathati aqsam thuluthun minha al-ahkam wa thuluthun minha wa'dun wa wa'id wa thuluthun minha al-asma' was-sifat wa hadhihi surah jama'at al-asma' was-sifat. Artinya, para ahli ilmu telah membahas tinjauan sehingga surat ini menyamai sepertiga Al-Quran. Mereka menyebutkan dalam hal itu beragam-ragam jawaban. Jawaban yang paling baik, seperti yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau meninggal 728 Hijriah. Ulama abad ke-8 Hijriah beliau ini. Ya. Dan ulama yang kata para ulama, kalau berbicara suatu disiplin ilmu seakan-akan dia ahlinya. Bicara akidah, dia pakar akidah. Bicara tafsir, dia pakar tafsir. Bicara bahasa Arab, seakan-akan dia adalah ahli bahasa Arab. Bicara filsafat, dia ahli filsafat. Makanya sebagian orang mengira yang tidak paham gaya bahasa beliau, seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meridai tentang ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu filsafat yang dijauhi oleh para ulama-ulama salafus saleh. Di antaranya Imam Syafi'i menjauhi itu. Di antaranya Al-Ghazali yang awalnya terjerumus kemudian menjauhi itu. Jadi beliau itu saking pintarnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran, beliau apabila membantah ataupun berbicara tentang sesuatu seakan-akan bidangnya. Ya, membantah tentang Syiah, Rafidhah, maka seakan-akan dia ahli Syiah. Ya, dia bantah dari buku-bukunya sebagaimana dijelaskan kemarin oleh saya oleh Ustaz Aminullah Yasin. Tapi para ikhwah, adalah dawaban yang dikutip dari Abul Abbas bin Shuraij, di mana beliau berkata, maknanya Al-Qur'an diturunkan dalam 3 bagian. Sepertiga pertama adalah hukum-hukum, sepertiga kedua adalah janji dan ancaman, dan sepertiga terakhir adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Makna dari sepertiga Al-Qur'an. Sementara surat ini yaitu Al-Ikhlas merangkum nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita lihat penjelasan ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Apakah salah seorang dari kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga Al-Qur'an di dalam satu malam? Maksud dari sepertiga ini adalah bagian ataupun jadi maksudnya bukan pahala, bukan. Ya. Jadi orang salah kalau mengatakan, "Ustaz, gimana kalau saya baca Qul huwallahu ahad 3 kali berarti saya khatam Qur'an?" Enggak seperti itu. Apalagi Ramadan, Ustaz. Asik juga tuh saya menghatamkan 60 kali khatam. Mungkin Imam Syafi'i begitu, Ustaz. Enggak, salah itu. Ya. Bilang aja malas. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i benar-benar khatam 60 kali per bulan dalam Ramadan. 60 kali per bulan dalam Ramadan. Tadi saya baca sebuah riwayat. Ada beberapa riwayat dalam Musannab Ibnu Abi Syaibah. Sebelum subuh tadi saya baca, ada perkara yang menarik kalau tidak salah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu sebentar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ini mungkin bisa diamalkan nanti dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu dari Abu Mutawakkil, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ashabahu kanu idza samu jalasu fil masjid. Artinya Abu Mutawakkil mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya, jika mereka berpuasa mereka sering duduk di masjid. Maka Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan bulan untuk semangat beribadah. Dan saya tidak tahu nanti disetujui oleh pengurus masjid atau tidak. Biarkan Ramadan ini masjid kita Imam Syafi'i beliau dibuka, ya, kalau perlu 24 jam untuk orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bicarakan saja di jajaran orang-orang terhormat di Masjid Imam Syafi'i ini. Silahkan diambil keputusannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik, ya, menarik. Dan menjadi pemicu kita untuk benar-benar beribadah dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang mereka dapat ridha Allah ternyata seperti itu. Mereka dapat ridha Allah ternyata memang harus usaha maksimal. Bukan dengan angan-angan, bukan dengan hanya sebatas klaim. Ya, mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk benar-benar beribadah dalam bulan Ramadan. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tsumma afwan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa idza kanat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, lam yalzam min dzalika annaha afdalu min al-Fatihah." Wala annaha yaktafi bitilawatiha 3 marratin an tilawatil Qur'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, apabila qul huwallahu ahad setara sepertiga Al-Qur'an tidak menjadi kemestian, ia lebih utama daripada surat Al-Fatihah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dan tidak berarti membacanya 3 kali sudah mencukupi membaca 1 Al-Qur'an. Nah, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya thulutsul Qur'an itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an itu menjadi 3 bagian. 3 bagian. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas ada bagian-bagian. Ya, dalam surah Al-Ikhlas itu bagian, dia mengambil 1/3 dari bagian tersebut. Kemudian beliau mengatakan, bal qad kariha salafu an tuqra'a an taqra'a idza quri'al Qur'an kulluhu illa marratan wahidah kama kutibat fil mushaf, fa innal Qur'an yuqra'u kama kutiba fil mushaf la yuzadu ala dzalik wa la yunqasu minhu. Ini perhatikan, bahkan ulama salaf tidak menyukai ketika membaca Al-Qur'an secara keseluruhan membacanya kecuali 1 kali seperti tertulis dalam mushaf. Jadi begini maksud beliau itu, karena surat Al-Ikhlas cuma tertulis 1 kali dalam mushaf, maka jangan mengulang-ulang. Nah, begitu. Nah, ini bisa juga dimaksudkan dalam mengulang-ulang ayat dalam imam. Mas Farhan nanti, ya, dalam bulan Ramadan, mungkin saking khusyuknya, ya, sambil menangis-nangis, baca ayat diulang-ulang. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Artinya tahu enggak? Nikahilah dari perempuan 2, 3, 4. Yang jadi pertanyaan, kenapa menangis baca itu? Surah An-Nisa ya. Ya, surah An-Nisa. Kenapa menangis membaca itu yang jadi pertanyaan? Mungkin karena dapat izin lagi lah. Jadi maksud Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala di sini adalah bahwa mengulang-ulang ayat yang belum diulang dalam Al-Qur'an, tidak tertulis dalam mushaf, itu dimakruhkan oleh para salaf. Ya, dimakruhkan. Mungkin sesekali boleh. Tetapi kalau berkali-kali ya, maka jangan terlalu dibuat-buat juga. Nah, seperti itu. Dan kita lanjutkan. Fa innal Qur'an yuqra'u kama kutiba fil mushaf la yuzadu ala dzalik wa la yunqasu minhu. Sebab Al-Quran mesti dibaca seperti tertulis di dalam mushaf tanpa ditambahi dan dikurangi. Nah, ini ada kan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat membaca surat Yasin. Ya, diulang-ulang dalam pada ayat apa? Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Maka ini ditakutkan nanti, takutnya memang ada Al-Quran yang tulisannya itu ditambah-tambah. Salamun qawlam mir rabbir rahim menjadi 3 kali misalkan. Nah, ini ditakutkan saja, ya. Kalau seandainya untuk sholat kemudian sesekali dia membaca seperti itu karena mungkin saking khusyuknya, ya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau selalu seperti itu dan dikerjakan terus-menerus, maka ditakutkan orang mengira bahwa di mushaf itu ada ayat yang seperti itu. Di mushaf itu ada ayat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Walakin idza quri'at qul huwallahu ahad mufradatan tuqra'u 3 marrat wa akthara min dhalik wa man qara'aha falahu min al-ajr ma ya'dilu thulutsal Qur'an lakin 'adala syai' yakunu min ghairi jinsihi. Artinya, akan tetapi jika qul huwallahu ahad dibaca tersendiri, boleh dibaca 3 kali, atau lebih daripada itu, dan siapa membacanya niscaya baginya pahala yang setara dengan sepertiga Al-Quran, namun yang setara dengan sesuatu berasal dari bukan jenisnya. Apa maksudnya yang setara dengan sesuatu bukan berasal dari jenisnya? Maksudnya adalah penulis ingin mengatakan bahwa seperti yang dijelaskan saya bacakan tadi perkataan beliau, harta yang dimiliki oleh seseorang itu kan ada makanan, minuman, pakaian. Nah, kita punya uang, tetapi bukan berarti uang ini mencukupi seluruh kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita juga butuh pakaian, butuh minuman, butuh alat transportasi, butuh rumah dan semisalnya. Maka meskipun pakaian uang ini sepertiga dari semuanya itu, tapi dia masih membutuhkan perkara-perkara yang lain. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, cukup kiranya. Sudah 20 menit dari syuruq. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Karena besok sudah berpuasa hari Kamis insyaallah taala, semoga Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan memberikan petunjuk untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti malam tarawih, ya, kemudian imam tarawih kita seperti biasa Akh Farhan, kemudian subuh Kamis kita sudah mulai program yang sudah kita sepakati bersama jamaah, yaitu membaca sejarah Nabi. Kemudian Jumat libur, kemudian Sabtu Ahad tahsin, Senin sampai Selasa tafsir As-Sa'di, Rabu adalah fikih doa dan witir. Itu kira-kira untuk bulan Ramadan tahun ini kegiatan subuh di Masjid Imam Syafi'i. Kemudian kegiatan yang lain seperti asar ataupun maghrib mungkin nanti akan diumumkan oleh para pengurus Masjid Imam Syafi'i. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ustaz, berkaitan dengan faedah suratul Ikhlas, sebagian kaum muslim barangkali juga nanti malam kita akan mendengar setiap rakaat kedua pada saat tarawih mereka melazimkan untuk membaca suratul Ikhlas. Apakah memang boleh berdalil dengan yang Ustaz sampaikan tadi? Terima kasih. Kalau dikatakan boleh berdalil, maka dalilnya enggak pas. Ya, kalau boleh berdalil maka dalilnya tidak pas. Karena ayat itu menunjukkan orang tersebut di luar sholat. Ya, dia baca Al-Fatihah terus-terusan baca Al-Fatihah. Ini yang saya katakan tadi bahwa ada sebagian kebiasaan di masyarakat, mereka rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Sampai saat sekarang saya belum tahu riwayat. Yang mungkin yang mengamalkan mengetahui, maka kita tidak bisa memvonis sesuatu sebelum kita mengetahui amalan tersebut. Yang jelas secara umum dia kalau tidak menganggap itu sunnah boleh saja. Kalau tidak menganggap itu sunnah boleh saja. Ya, meskipun lebih baik dijauhi untuk melazimkan sesuatu yang belum dilazimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang lain? Ibu-ibu ada bertanya? Ya. Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.